الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، وصلنا إلى الباب العاشر من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. هو باب عظيم عقده المؤلف رحمه الله تعالى في لبيان أهمية المبادرة إلى الخيرات، بحيث إذا انفتح لك باب من أبواب الخير أو تيسر لك مجال من مجالات أقبل عليه، ولا تسوف ولا تؤجل، بل عليك بالمبادرة. وكم من أناس خسروا أعمالا كثيرة وأبواب من البر عديدة بسبب التسويف والتأجيل، فينفتح له باب من الخير ثم يؤجله إلى الغد أو ما بعد غد، أو يقول سوف أفعله فيما بعد، وتمضي الحياة عليه وهو لا يزال يؤخر ويؤجل عمل اليوم إلى الغد، فتفوت عليه الأعمال. ولهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم أن يبادر إلى الخيرات، والمبادرة هي المسابقة والمسارعة وعدم التأخير. ولهذا عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان ذلك: باب المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. إذا تيسر لك باب من أبواب الخير أو سلكت طريقا من طرق الخير، فعليك أن تقبل عليه بالجد والهمة العالية والنشاط من غير تردد. أما إذا كان الإنسان في طرق الخير يتردد ويقدم رجل ويؤخر أخرى، فإنه بهذه الطريقة لا يصل إلى ثمرة ولا يصل إلى نتيجة حميدة. فالمطلوب من العبد المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إليها والإقبال على الأعمال، أعمال البر التي تتيسر له. وساق رحمه الله تحت هذه الترجمة جملة من الدلائل من الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dan untuk diberikan ketundukan kecuali Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta dan penguasa alam semesta ini. Dan kita bersaksi pula bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan kita memohon agar salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau serta kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah sampai pada bab yang ke-10 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi dengan judul Babul Mubadarah ilal Khairat wa hasu man tawajjaha li khairin alal iqbal alaihi bil jidd min ghairi taraddudin, yaitu bab tentang bersegera menuju pada pintu-pintu kebaikan dan dorongan kepada orang yang telah berjalan di atas kebaikan agar membulatkan tekadnya dan bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bab atau pembahasan yang sangat penting yang telah ditulis oleh al-muallif, yaitu al-Imam Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin, di mana beliau ingin menjelaskan tentang urgensinya al-mubadarah, urgensinya bersegera untuk melakukan kebaikan. Jika seorang hamba telah dibukakan baginya salah satu pintu dari pintu-pintu kebaikan, telah dibukakan baginya satu sarana untuk berbuat kebaikan, maka hendaknya dia segera memasuki pintu kebaikan tersebut. Segera dia lakukan kebaikan tersebut. Jangan dia ragu-ragu. Jangan dia sampai terjerumus dalam taswif, yaitu mengatakan nanti saja, besok ya, lusa baru saya kerjakan ya. Jangan dia tunda, kalau sudah dibukakan di depan dia pintu kebaikan, maka segera dia masuki pintu kebaikan tersebut. Diberikan kesempatan bagi dia untuk melakukan kebaikan, amal kebaikan, segera dia lakukan amalan tersebut. Karena barang siapa ya, yang kita dapat yang menunda-nunda, dia akan merugi. Dan betapa banyak kita dapati banyak orang, ya, kita dapati banyak orang yang mereka akhirnya merugi, tidak mendapatkan kebaikan yang besar. Kenapa? Gara-gara menunda-nunda amalan kebaikan. Ya, banyak di antara orang-orang yang mengatakan sudah dibukakan di depan dia pintu kebaikan, dibukakan di depan dia kesempatan untuk berbuat baik, dia mengatakan ya besok saja saya kerjakan, atau lusa saya akan kerjakan, ya akan saya kerjakan, dan terus dia mengucapkan demikian sampai kehidupan terus berlalu, berlanjut waktu demi waktu berlalu, dan dia tidak melakukannya sampai akhirnya dia meninggal dunia dan tidak sempat melakukan amalan kebaikan tersebut, ya telah luput kesempatan untuk beramal soleh. Oleh karenanya, merupakan perkara yang sangat urgen, yang sangat penting, yaitu bersegera untuk melakukan kebaikan dan tidak ditunda-tunda. Inilah Al-Imam Nawawi kenapa membuat bab ini, dalam rangka untuk mengingatkan kita akan sikap bersegera dalam melakukan kebaikan. Beliau mengatakan, bab al-mubadarah ilal khairat, yaitu bab bersegera untuk melakukan amalan-amalan kebajikan, wa hasu man tawajjaha li khairin alal iqbal, dan anjuran atau dorongan kepada orang yang telah berjalan menuju kebaikan agar membulatkan tekadnya, ya, alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud, dengan sungguh-sungguh dan tanpa ada keraguan. Jika engkau telah menempuh suatu jalan kebaikan, maka hendaknya engkau ya bulatkan tekadmu bersungguh-sungguh, min ghairi taraddud, dan jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu. Adapun jika ya engkau kemudian tatkala berjalan di atas jalan kebaikan, kemudian berjalannya penuh dengan keraguan, melangkah ke depan tapi mundur lagi, melangkah lagi, mundur lagi, ya. Cara seperti ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Ya. Cara seperti ini tidak akan menyampaikan pada ya, kesudahan yang baik. Tidak akan menyampaikan pada hasil yang baik. Oleh karenanya jika seorang telah berjalan di atas amalan kebajikan, maka jangan ragu-ragu, tempuh jalan tersebut dan jangan ditunda-tunda. Ya. Alhamdulillah barang siapa yang telah dimudahkan bagi dia amalan-amalan kebajikan, ya, maka hendaknya dia segera melakukannya. Kemudian Al-Imam rahimahullah kemudian membawakan dalil-dalil tentang akan hal ini, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mushkilatu katsirun minan nas fi hadha al-bab ya akhwat al-mustami'un huwa at-taswif wa at-ta'jil wa ta'khir al-a'mal wa 'adam al-mubadara wal-musara'a ila al-qiyam biha. Fakam تقبل على الإنسان من أعمال وأبواب كثيرة من البر فيؤجلها فيفوته خيرها وبركتها وفضلها. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب سوف ولعل وعسى. وهذا يحصل لي الإنسان كثيرا، تنفتح له أبواب عظيمة للخير والبر، ثم يقول سوف أفعلها فيما بعد، لعلي أفعلها غدا، عسى أن أقوم بها في وقت لاحق، أو نحو هذا من الكلام، ثم يفوت على نفسه هذا الباب العظيم من الخير الذي قد تهيأ له. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi problem yaitu yang menimpa banyak orang yaitu penyakit taswif, menunda-nunda. Nanti saja ya. Besok saja, lusa saja, bulan depan saja ya. Nanti kalau ada kesempatan lain ya. Ya, padahal betapa sering amalan-amalan kebajikan sudah dibuka di hadapan dia. Dia tidak berusaha, bahkan amalan kebajikan tersebut, kesempatan tersebut telah terbuka di hadapannya. Namun dia tidak bersegera. Dia tidak segera melakukannya. Ya. Oleh karena kita katakan betapa sering amalan-amalan kebajikan itu berada, kesempatan untuk beramal kebajikan berada di hadapan seorang hamba. Akan tapi kemudian dia menunda-nundanya, akhirnya dia luput dari pahala yang besar, ganjaran yang besar dari amalan-amalan kebajikan tersebut. Oleh karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengucapkan suatu ucapan yang sangat indah dalam kitabnya Al-Fawaid, Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kam ja'a thawabu yas'a ilaika fawaqafa bil bab faraddahu bawwabu sawfa wa la'alla wa asa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, betapa banyak pahala yang datang kepada engkau, kemudian pahala tersebut waqafa bil bab, pahala tersebut sudah berada di depanmu, di depan pintu, tinggal masuk. Faraddahu bawwabu sawfa, akan tetapi ada penjaga pintu yang menolak tamu pahala tadi. Ya, siapa penjaga pintu tersebut? Yaitu penjaga pintu sawfa, nanti, la'ali, nanti mungkin saja saya akan kerjain, wa'asa, mungkin saja akan saya kerjakan suatu saat, kesempatan lain. Inilah perkataan-perkataan seperti ini, akhirnya menolak kebaikan yang sudah dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan seorang hamba. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang jadi problem banyak orang. Sering telah dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pintu-pintu kebajikan, amalan-amalan kebaikan, akan tetapi kemudian kesempatan tersebut dilepas atau dibuang, ya, dengan dalih nanti atau besok atau lusa atau kalau ada kesempatan lain dan yang sebagainya. Akhirnya dia pun luput, seorang pun luput dari pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى آيات من القرآن في الحث على الخيرات والمبادرة إليها والمسارعة، فأورد قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات. واستباق الخيرات يكون بالمسارعة إليها وعدم التردد في القيام بها، وأن تكون نفس العبد مقبلة على الخير غير محجمة. فقوله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات فيه حث على المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إلى فعلها والتحذير من التسويف والتأخير والتأجيل. وأورد رحمه الله قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذه الآية فيها أن من أوصاف عباد الله المتقين المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فمن صفاتهم أنهم يسارعون إلى الخيرات ويبادرون إلى فعلها طلبا لنيل رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بغفرانه ورحمته جل وعلا. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat, ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat, ya. Maka hendaknya kalian berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Dan kita tahu bahwasanya tidak mungkin orang-orang berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan kecuali dengan bersegera. Ya, yang bersegera dialah yang menang. Oleh karenanya ayat ini, ya, di situ ada perintah untuk bersegera melakukan kebajikan dan tidak ada keraguan dan membuang sikap keraguan tatkala melakukan kebajikan. Bahkan tatkala melakukan kebajikan tersebut, jiwa ini penuh dengan semangat, ya, tanpa ragu-ragu atau mundur, bahkan semangat melakukan kebajikan-kebajikan tersebut. Dan ayat ini juga secara tidak langsung mengingatkan akan bahayanya taswif, ya, mengingatkan para hamba agar tidak terkena penyakit taswif, penyakit menunda-nunda, saufa, nanti saja, yang akhirnya dia akan terluputkan dari pahala yang besar dari amalan-amalan kebajikan tersebut. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan hendaknya kalian bersegera menuju kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seperti langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, ya, dijelaskan bahwasanya di antara sifat-sifat orang yang bertakwa yang Allah menyiapkan surga bagi mereka, di antara sifat-sifat mereka adalah al-musara'ah, mereka bersegera untuk melakukan kebajikan-kebajikan, bersegera untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Niat mereka apa? Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk agar bisa meraih surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي فيها الحث على المبادرة بالأعمال والمسارعة إلى الخيرات وعدم التأجيل لشيء منها. وفي هذا السياق حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن التي وصفها عليه الصلاة والسلام بأنها كقطع الليل المظلم. ووصف الفتن بهذه الصفة كقطع الليل المظلم دليل على أن حال الإنسان في الفتن يكون كحال الشخص الذي في الليل المظلم لا يرى طريقا ولا يهتدي إلى جادة، وربما يقع في حفرة أو في مكان هلكة لأنه ليل مظلم لا نور فيه ولا ضياء. فمن الفتن ما تكون بهذه الصفة، ولهذا أيضا توصف الفتن بأنها عمياء صماء لأن الإنسان لا يرى فيها ولا تستبين له الطريق فيهلك كثير من الناس، إلا من وفقهم الله سبحانه وتعالى للمبادرة للأعمال والمسارعة إليها فإنهم يحفظون بحفظ الله سبحانه وتعالى، لأن من حفظ الله حفظه الله بفعل الأوامر وطاعة الله والبعد عن الحرام. ولهذا يحتاج فعلا العبد إلى أن يعود نفسه على المبادرة إلى الأعمال ليسلم من الفتن المدلهمة التي هي كقطع الليل المظلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حال الرجل فيها بأنه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أي بسبب الفتن وقوتها وشدة جرفها للناس ونقلها لهم من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، بحيث أن الرجل يكون في الصباح من أهل الإيمان وفي المساء من أهل الكفر، أو يكون في المساء من أهل الإيمان وفي الصباح يكون من أهل الكفر بسبب الفتن التي واجهته ففتنته عن دينه. ويكون حال كثير من الناس في مثل هذه الفتن أن يرخص دينه عنده، وهذه مصيبة المصائب، يكون دينه عنده رخيص جدا لا يبالي بضياعه أو ضياع شيء منه، حتى قال عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض أي متاع من الدنيا قل أو كثر، فيتنازل عن دينه ويبيع دينه من أجل متاع من الدنيا. بل إن بعض الناس أقل متاع من الدنيا لا يبالي أن يبيع دينه به لرخص الدين عنده، بينما المؤمن الصادق دينه أغلى شيء عنده وأثمن شيء عنده ولا يساوم في دينه، لأن أثمن شيء يملكه هو دينه، لا يمكن أن يعادل الدين بالدرهم أو الدينار أو التجارات أو غير ذلك، هذه كلها لا يمكن أن يعادل بها دين المرء. فيصل الحال في الفتن ببعض الناس أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، أي بشيء من متاع الدنيا. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang urgensinya al-mubadarah, bersegera dalam melaksanakan amalan soleh. Beliau membawakan hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim." Hendaknya kalian bersegera melakukan amalan-amalan sebelum tiba fitnah-fitnah yang seperti gelap malam yang gelap gulita. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Itu seorang lelaki ya, di pagi hari dalam keadaan beriman, kemudian di sore hari sudah menjadi kafir. Dan ada seorang lelaki yang di sore hari dalam keadaan beriman, paginya dia sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan dunia yang sedikit ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, dia jual agamanya dengan perkara dunia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang urgensinya al-mubadarah, bersegera dalam beramal saleh dan tidak menunda-nunda amalan tersebut. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan adanya fitnah, bahaya fitnah yang Rasulullah sallam sifati fitnah-fitnah tersebut seperti ya malam hari yang gelap gulita. Yang ini tatkala Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat fitnah tersebut yang seperti malam hari yang sangat gelap, yang tidak ada cahaya sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya ya kondisi manusia dalam kondisi seperti itu, kondisi manusia tatkala berhadapan dengan fitnah seperti kondisi seorang yang sedang berjalan di malam hari yang gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Tidak ada penerangan sama sekali. Bagaimana kondisinya? Dia akan berjalan tanpa melihat apa yang ada di hadapannya. Bisa jadi terjerumus dalam lubang ya, terjatuh karena sesuatu ya. Dia tidak mengerti kenapa, karena fitnah yang datang kepadanya ya sangat gelap, tidak kelihatan sesuatu pun, tidak ada petunjuk sama sekali. Oleh karenanya dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mensifati fitnah dengan al-amya as-samma, yaitu sifat fitnah yang membutakan, yang membuat orang tidak bisa melihat sama sekali ya, sehingga tidak nampak jalan yang ada di hadapan seorang. Kenapa? Karena fitnah tersebut begitu dahsyat ya, sehingga tidak bisa kelihatan jalan kebenaran. Banyak orang yang tatkala berhadapan dengan fitnah tersebut, fitnah yang modelnya seperti ini ya, maka mereka akan binasa. Mereka akan binasa. Tidak ada yang selamat dari mereka kecuali orang-orang yang disifati dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang bersegera melakukan amalan. Makanya dia mengatakan badiru bil amal, segera lakukan amalan-amalan kebajikan sebelum datang fitnah-fitnah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya sikap bersegera dalam melaksanakan amalan soleh itu merupakan kunci keselamatan ya, dari fitnah jika datang fitnah yang modelnya seperti ini. Karena barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat-syariat Allah, segera melaksanakan syariat Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh tadi menasihatkan bahwasanya benar ini, kita harus ya membiasakan diri untuk bersegera. Ini perlu dilatih. Ya, bukan karena Nabi mengatakan bukan hanya sekedar melakukan amalan soleh, tapi ada sifat yang lebih dari sekedar melakukan, yaitu bersegera. Ya, bukan hanya sekedar melakukan, tapi bersegera. Ini perlu latihan agar kita selamat daripada fitnah-fitnah yang seperti ini yang sangat berbahaya. Fitnah itu akan datang kapan saja tidak kita ketahui. Oleh karenanya kita butuh melatih diri kita agar kita diselamatkan oleh Allah jika datang fitnah yang luar biasa. Oleh karenanya fitnah yang luar biasa ini sampai-sampai dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bayangkan seorang laki-laki di pagi harinya ya, dalam keadaan beriman, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan sebaliknya ada di antara mereka yang di sore hari dalam keadaan beriman, paginya sudah kafir. Ini menunjukkan dahsyatnya fitnah tersebut yang akhirnya memindahkan manusia daripada keimanan menuju kekufuran. Oleh karenanya, jika datang fitnah yang model seperti ini, kebanyakan orang ya sudah tidak menganggap agamanya lagi. Menganggap agamanya suatu perkara yang ringan, suatu yang murah. Agama yang dia miliki yang merupakan ya, modal utamanya ya, dianggap murah menurut dia. Sehingga dia tidak peduli dengan kalau agamanya rusak, agamanya sirna, dia tidak peduli. Bahkan dia yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan hanya sekedar barang-barang dunia, hanya karena kesenangan dunia. Yang di sini Rasulullah SAW mengatakan aradid dunia, itu mata'ud dunia, perkara dunia, baik sedikit maupun banyak. Yang penting dia jual agamanya, tidak pedulikan. Ya. Bahkan sebagian orang hanya dengan diberikan sedikit dunia, sedikit saja tidak banyak, dia jual agamanya. Dia rela menjadi seorang kafir. Kenapa? Karena fitnah yang begitu dahsyat sehingga dia tidak menghargai agama yang dia miliki. Adapun seorang yang beriman, yang benar-benar tulus imannya, maka agamanya merupakan perkara yang sangat berharga dalam kehidupannya. Tidak ada yang bisa menandingi akan pentingnya agamanya. Dia tidak mau agamanya rusak, tidak mau agamanya kurang. Agamanya merupakan perkara yang sangat berharga yang dia miliki. Tidak mungkin ya agamanya dibandingkan dengan dunia apapun, dengan dirham, dengan dinar, dengan dolar, dengan rupiah, dengan perdagangan. Ya tidak ada bandingannya dengan agama yang dia miliki. Ya, adapun orang-orang yang lemah imannya, ya maka dia menjual agamanya dengan mudahnya dengan sedikit perkara dunia. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري وفي رواية الله كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته والتبر قطع ذهب أو فضة. في هذا الحديث رأى الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قام من مصلاه بعد العصر مباشرة بعد أن سلم مسرعا ولم تكن هذه من عادته عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته الإسراع بالقيام عقب السلام من غير تمهل ولهذا تعجبوا من سرعته صلى الله عليه وسلم في تلك المرة وأيضا علم منهم ذلك التعجب فبين لهم عليه الصلاة والسلام السبب الذي لأجله قام مسرعا وهذا حقيقة استفاد منه فائدة تتعلق بالأئمة في المساجد أن الإمام ينبغي أن يعود نفسه المكث في مصلاه بعد الصلاة حتى يستفيد منه جماعة المسجد والمأمومون في المسجد يستفيدون من الطمأنينة وعدم الاستعجال بالقيام لأن الإمام قدوة لمن وراءه فإذا كان من عادة الإمام أن يقوم مسرعا من مصلاه فمن وراءه سيقومون لأن من يصلي بهم قد قام فالغالب أن الناس يقتدون به لكن إذا اطمأن الإمام في مصلاه وبقي فمن صلى وراءه مع الأيام ومع الوقت يستفيد ويقتدي به فهذا أمر ينبغي أن يلاحظ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته أن يقوم بعد أن يسلم بل يطمئن ويبقى في مكانه ذاكرا لله سبحانه وتعالى وأيضا لم يكن من عادته ومن فعله عليه الصلاة والسلام الذكر الجماعي بل كان يذكر الله على حدة والمصلون من الصحابة رضي الله عنهم وراءه كل يذكر الله على حدة أما الذكر الجماعي بتلقين الإمام للمأمومين فهذا ليس من فعل النبي ولا من هديه صلوات الله وسلامه عليه وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع يقول عقبة صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فبين لهم عليه الصلاة والسلام العذر والسبب قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته والتبر مر معنا هو القطع من الذهب والفضة فذكرها عليه الصلاة والسلام وقام لأجلها مسرعا وأمر بقسمتها قال كرهت أن يحبسني قيل أن يحبسني في يوم القيامة. وهذا فيه أن أموال الصدقة يبادر في إيصالها لأهلها والمستحقين لها. جاء في رواية أخرى للحديث وردها الإمام النووي قال كنت قال عليه الصلاة والسلام كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. وهذه الرواية تفيد أنه عليه الصلاة والسلام قام مسرعا من أجل هذا التبر الذي خلفه في البيت أي تركه في البيت، فسارع عليه الصلاة والسلام إلى الأمر بقسمته. ويستفاد من ذلك المبادرة إلى فعل الخيرات وأداء الحقوق لأصحابها وعدم التهاون في ذلك والمسارعة إلى ذلك مهما كان مقام الإنسان ومهما كانت منزلته. الواجب عليه أن يبادر وأن يسارع في الخيرات وأن لا يؤجل شيئا منها، بل يسارع ويبادر مغتنما الوقت ومبادرا إلى الخيرات. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua dari sahabat Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, yaitu salat Asar. Fa sallama tsumma qama musri'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam dari salat Asar, beliau berdiri dan segera berjalan dengan cepat. Fatakhatta riqaban nas, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai melompati pundak-pundak para sahabat, para makmum. Segera menuju ke sebagian salah satu dari rumah-rumah istri-istri beliau. Fafazi'an nasu min surtatihi, maka orang-orang pun kaget melihat Rasulullah bergegas bersegera. Ada apa? Fa kharaja 'alaihim fa ra'a annahum qad ajibu min surtatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah itu keluar dari rumahnya. Kemudian Rasulullah sallam melihat bahwasanya para sahabat kaget atau heran melihat sikap beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, beliau berkata, "Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi kismatihi." Aku tadi ingat sesuatu yaitu tiber, ya. Tiber adalah sepotong emas, ya, sebongkah emas atau sepotong perak, ya, yang ada di rumah kami, dan aku tidak suka jangan sampai tiber tadi, ya, emas tadi atau perak tadi akan menahanku. Maka aku segera memerintahkan untuk dibagikan emas tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu khallaftu fil baiti tibran min as-shadaqah." Ya, Rasulullah SAW mengatakan, menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya saya meletakkan atau meninggalkan sebuah potongan emas yang merupakan benda sedekah, dan aku tidak fakarituan ubayyitahu, dan aku tidak mau menjadikan benda tersebut bermalam lagi di rumahku, segera untuk dibagi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini menjelaskan bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari setelah salat Asar, beliau segera berdiri dan segera menuju ke salah satu dari rumah-rumah istri beliau. Dan ini bukan merupakan kebiasaan beliau, bukan adat beliau, kebiasaan beliau. Ya, beliau begitu selesai sholat, duduk kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tuma'nina. Ya, oleh karenanya tatkala beliau segera berjalan begitu sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berjalan keluar, ini menjadikan para sahabat menjadi kaget, ya, menjadi heran dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengetahui bahwasanya para sahabat heran dengan sikap beliau, maka beliau pun menjelaskan uzur beliau, kenapa beliau tadi berjalan dengan segera setelah salam langsung keluar dari masjid. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya khusus terkhususkan kepada para imam-imam, hendaknya begitu selesai sholat jangan langsung pergi, akan tapi diam sebentar di masjid, kemudian dengan penuh tuma'nina, dengan penuh ketenangan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau imam modelnya segera-segera begitu sholat salam langsung pergi tanpa berzikir, atau zikirnya sangat sebentar kemudian cabut dari masjid, maka akan diikuti oleh makmumnya, Kalau imamnya sudah seperti itu, makmumnya lebih parah lagi ya. Sehingga akhirnya orang-orang tidak punya perhatian dengan zikir setelah sholat. Ya. Karena akan segera melaksanakan urusan dunia, enggak segera lupa dengan berzikir setelah sholat. Akan tapi jika seorang imam, ya, setelah sholat, setelah salam, kemudian menyempatkan waktu untuk berzikir dengan tenang, maka masyarakat akan melihat, para makmum akan melihat dan mengambil faedah dari sikap imam mereka. Mereka akan tenang setelah sholat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena makmum akan mencontohi, meneladani imam, ya, imamnya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, bahwasanya bukanlah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berzikir jama'i, ya. Tidak disebutkan dalam satu hadis pun bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah sholat berjamaah kemudian zikir rame-rame atau mengomando suatu zikir, ya, seperti paduan suara. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi masing-masing berzikir, ya, setiap masing-masing berzikir dengan zikirnya masing-masing. Dan Syekh mengatakan bahwasanya sebaik-baik, ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sebaik-baik perkara adalah perkara yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, dan seburuk-buruk perkara sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Dalam hadis ini Uqbah menjelaskan tentang sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sebab kenapa beliau cepat, ya, bahwasanya beliau mengingat ada tiber, yaitu yang sebagaimana tadi telah jelaskan, yaitu sepotong emas atau sebongkah emas atau sebongkah perak, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin segera membagi tiber tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakarihtu an yahbisani, aku khawatir tiber tadi, emas tadi akan menghalangiku. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi bermaksud akan menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak, ya, gara-gara tiber yang tertunda untuk dibagi, ya, yang tertunda untuk dibagi. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya seorang jika diberi amanah sedekah agar segera menyampaikan sedekah tersebut kepada yang berhak. Jika diamanahkan sebuah hak, ya, maka dia hendak menyampaikan suatu hak tersebut kepada pemilik hak tersebut. Jangan ditunda-tunda, segera dia sampaikan kepada yang berhak menerima sedekah tersebut, ya. Bagaimanapun kondisi seorang, bagaimanapun tingginya imannya, ya, maka jangan dia bermudah-mudah dalam masalah ini. Hendaknya dia segera menyampaikan hak-hak manusia, ya. Kalau dia ada amanah, segera disampaikan amanah tersebut, dan dia tidak menunda-nunda. Ya, jangan dia terpedaya dengan keimanannya, dengan statusnya. Akan tapi lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi, akan tapi begitu mengingat tiber, dia segera, begitu selesai sholat, segera ingin membagi tiber tersebut. Khawatir jangan sampai tiber tersebut akan menghalangi dia di hari kiamat kelak, ya. Menahan dia di hari kiamat kelak. Thumma awrad rahimahullah ta'ala haditha Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. وهذا الحديث في حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم على المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إلى أبواب البر وما يوصل إلى جنات النعيم وتكون به النجاة من العذاب والخزي يوم الدين. فهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه ولم يسم في هذا الحديث قال رأيت يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام إن قتلت أي في هذه المعركة معركة أحد فأين أنا أي ماذا سيكون مصيري يوم القيامة فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. وهذا فيه مسارعة هذا الصحابي للعمل الذي يوصل إلى الجنة حيث أنه لم يمهل نفسه أن يأكل تلك التمرات التي كن في يده فألقاها حرصا على المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها. فهذا مثال من واقع الصحابة رضي الله عنهم في مسارعتهم إلى الخيرات ومبادرتهم إلى فعلها. Kemudian alaihi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, hadis yang ketiga dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ada seorang yang berkata kepada Nabi pada waktu perang Uhud, Ara'aita in kutiltu fa aina ana, wahai Rasulullah, kalau saya meninggal dalam perang Uhud, di manakah saya akan nantinya di akhirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannah, engkau akan masuk surga. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi, maka dia pun melemparkan butiran-butiran korma, buah-buah korma yang tadi masih ada di tangannya. Tsumma qatala hatta qutil, kemudian dia pun berperang, berjihad sampai akhirnya dia pun meninggal dunia. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana semangat para sahabat untuk bersegera masuk dalam pintu-pintu kebaikan, ya. Karena mereka tahu bahwasanya kesegeraan mereka melakukan pintu-pintu amalan-amalan kebajikan, masuk dalam pintu-pintu kebajikan, merupakan keselamatan mereka, merupakan tujuan mereka untuk masuk dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sahabat ini, bagaimana praktek sahabat ini tentang sikap bersegera dalam amalan soleh. Dan tidak disebutkan nama sahabat ini. Tatkala di perang Uhud, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana posisi saya kalau saya meninggal dunia dalam perang ini?" Rasulullah mengatakan, "Di surga." Rasulullah SAW mengatakan, "Kau di surga." Tatkala itu dia sedang makan korma, masih ada beberapa butiran-butiran korma yang ada di tangannya. Maka dia pun segera melemparkan korma-korma tersebut, kemudian maju dalam medan pertempuran, sehingga akhirnya meninggal dunia. Lihat bagaimana kesegeraan dia. Sampai waktu untuk makan korma pun dia hitung. Dia tidak mau waktunya habis untuk makan korma. Padahal kita tahu makan korma itu hanya berapa sebentar saja waktunya. Akan tapi dia menganggap itu waktu yang lama. Maka dia membuang korma tersebut, tidak ingin terlambat untuk bersegera maju dalam medan pertempuran. Akhirnya dia pun meninggal dunia. Dan dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya dia akan masuk dalam surga. Oleh karenanya ini hadis mengingatkan kita akan sikap bersegera dalam melaksanakan amalan soleh. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه. وهذا الحديث تحته معاني مهمة لعلنا نؤجل الحديث عنه وبيان معناه إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا بصيرة وفهما لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya, hadis keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah? Sedekah manakah yang paling besar pahalanya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya yaitu engkau bersedekah, engkau dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kurang harta, dan engkau takut kemiskinan, dan engkau berharap untuk bisa menjadi berkecukupan. Kemudian engkau tidak menunda, ya, sedekah tersebut, ya. Jangan sampai-sampai engkau menunda hingga akhirnya tatkala nyawa sampai di kerongkongan, kemudian engkau berkata, engkau bersedekah untuk si fulan sekian, ya. Ini hadis yang mengandung banyak faedah yang insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Ihsan. Jazakumullah khair, mengucapkan kepada Syekh Umar Razak dan Bapak Abdul Muslim Firanda yang telah menerjemahkan kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Dan sesi selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pendengar roja untuk bertanya secara lanjut di 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat terlebih dahulu dari telepon, silakan. Halo. Baik, Assalamualaikum. Silakan. Baik, terputus, kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syekh, bagaimanakah pendapat Syekh tentang keadaan sebagian kaum muslimin yang mereka sangat bersegera dalam mencari kehidupan dunia dengan alasan mencari nafkah, tapi ketika ada seruan untuk menghadiri kajian ilmu atau halakah-halakah ilmu, mereka beralasan dengan sesuatu yang menghambat atau memenuhi undangan tersebut. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Al-insan yanbaghi an yakun basiran ala nafsihi wa a'malihi. وكنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن التفكر وأهميته ومجال التفكر، وفيه مداوات لهذه المشكلة بما مر معنا من نقاط ينبغي على المرء أن يتفكر فيها، ولا سيما كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي نقلناه من كتابه الفوائد. وعلى كل حال، العبد لم يخلق لأجل الدنيا، فلا يجعل الدنيا غايته، ولا يجعل الدنيا أكبر همه، ولا يجعلها مبلغ علمه، لأنه سينتقل عنها، وانتقاله عنها قد يكون بعد يوم، قد يكون بعد يومين، قد يكون بعد شهر، فليس باقيا لهذه الدنيا. فمن الخسران العظيم أن يجعل الإنسان الدنيا غايته، وذلك بأن يقدم عمل الدنيا على عمل الآخرة، ويقدم أمور الدنيا ومصالحها على واجبات الإسلام وفرائض الدين. وقد مر معنا في الحديث يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهذا هو الخسران العظيم. فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن عمله قبل أن يوزن يوم القيامة. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. Syekh menjelaskan bahwasanya seorang hamba hendaknya dia tahu tentang hakikat dirinya dan berusaha untuk mengenal dirinya dan amalan-amalannya, ya. Kita pada pertemuan lalu kemarin kita telah jelaskan tentang pentingnya merenungkan, berpikir, dan urgensinya merenungkan tentang dunia dan akhirat, ya, dan bagaimana cara mengobati problem yang seperti ini, orang-orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Oleh karenanya diharapkan para pendengar yang kembali untuk mendengar ceramah Syekh yang kemarin, terutama tentang nukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat. Ya, di sana ada langkah-langkah yang bisa ditempuh agar seorang bisa paham tentang hakikat dunia dan pentingnya akhirat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwasanya seorang hamba harus sadar bahwasanya dia tidak diciptakan untuk dunia. Karenanya jangan sampai dia menjadikan dunia sebagai puncak tujuannya. Ya, jangan sampai dia menjadikan dunia adalah puncak dari ilmunya. Ya, atau dia tidak mendahulukan dunia daripada akhirat. Dan dia harus sadar bahwasanya dia akan segera meninggalkan dunia ini. Cepat atau lambat dia akan meninggalkan dunia ini. Sebagian orang meninggalkan dunia ini menuju akhirat, mungkin besok hari, mungkin hari ini, mungkin besok hari, mungkin besok lusa, mungkin bulan depan, ya. Kita tidak tahu, sewaktu-waktu kita bisa berpindah dari dunia menuju akhirat, dan sebab yang memindahkan kita sangatlah banyak, ya. Sewaktu-waktu kita bisa berpindah dari dunia menuju akhirat, sewaktu-waktu, hari ini, besok, atau lusa, atau bulan depan, atau tahun depan, kita tidak tahu. Oleh karenanya, ya, seorang yang sadar akan hal ini, jangan sampai dia menjadi orang yang merugi, yaitu orang-orang yang menjadikan dunia sebagai puncak tujuannya, bahkan dia mendahulukan dunia daripada akhirat. Oleh karena dalam hadis ini tadi disebutkan kata Nabi SAW, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunia, yaitu seorang menjual agamanya karena ada kenikmatan dunia, karena kenikmatan dunia, karena barang-barang dunia dia jual. Apakah barang-barang dunia tersebut sedikit ataupun banyak, dia jual agamanya demi memperoleh perkara dunia. Jadi ini merupakan kerugian yang sangat-sangat besar. Oleh karenanya, seorang hendaknya menghisap dirinya, menghisap amalannya sebelum dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perkataan Umar radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hendaknya kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, irtahlatid dunya mudbirah wartahatil akhirah muqbilah, bahwasanya dunia sudah berjalan menjauh dan akhirat semakin mendekat. Walikulli minhuma banun, dan setiap dunia dan akhirat memiliki pengikut-pengikut, ya. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia, kata Ali bin Abi Thalib, janganlah kalian menjadi pengikut-pengikut dunia, akan tapi hendaknya kalian menjadi pengikut-pengikut akhirat. Fa innal yauma amalun wala hisab. Karena sekarang ini yang ada amalan tidak ada hisabnya. Wa ghadan hisab wala amal. Adapun keesokan hari di akhirat kelak, yang ada hanyalah hisab dan tidak ada amalan. Jazakallah khair. Dan demikian bagi para pendengar yang bertanya atau beratapkan yang sama, alhamdulillah jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan berikutnya, ada pendengar kita di Depok, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang mengatakan pada saya Pak Ustaz bahwa ketaatan istri yang utama itu adalah dia dipoligami dengan alasan untuk menambah ketaatan suami dan untuk menjaga dari fitnah wanita lain. Nah, yang saya tahu kalau misalnya ada hadis yang apabila kita seorang suami berhasrat kepada wanita lain, maka datangilah istrimu. Itu mohon penjelasannya, apakah benar hal tersebut itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala khair. أعمال الخير وأبواب الخير كثيرة ومتعددة، وإذا كان من مصلحة الزوج أن يعدد، وقدرت زوجه تلك المصلحة وكانت عونا له، إما بكلامها أو بدعائها أو بغير ذلك، فإن لا شك أنها بإذن الله تبارك وتعالى تكون مأجورة على هذا الإحسان وهذا التفهم لهذا الأمر. فالزوجة ينبغي أن تكون في هذا المقام رائدها اللين والسماحة واللطف والمعاملة الطيبة، وكل هذه المعاني معاني دعا إليها الشرع ورغب فيها الدين، وتكون مأجورة على قيامها بذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. والتعدد فيه مصالح وفيها فوائد وفيها منافع، وأيضا ليس لكل أحد، وله ضوابطه في الشرع التي تلزم الرجل عندما يعدد، فيجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقوم بالأمر كما دلت عليه الدلائل وكما جاءت فيه البراهين من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. Saya menjelaskan bahwasanya amalan-amalan kebajikan tentunya sangatlah banyak dan bermacam-macam. Di antaranya jika seorang lelaki, ya seorang suami memandang bahwasanya jika dia melakukan ta'adud, dia poligami akan mendatangkan kemaslahatan ya bagi dirinya. Kemudian ternyata sang istri juga ya mengerti akan hal itu ya. Kemudian bahkan ridho dengan hal itu, ya, baik dengan sikapnya atau dengan perkataannya, ya, mengerti akan kondisi suami, maka jika dia melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena pengertiannya dan juga karena kebaikannya kepada suaminya. Ya. Syekh menjelaskan bahwa seorang istri hendaknya dalam kondisi seperti ini, ya dibimbing oleh sikap lembut dan muamalah yang baik terhadap suaminya, karena hal-hal seperti ini, poligami dan juga sikap lembut terhadap suami, ya ini merupakan perkara yang dianjurkan oleh syariat. Dan jika dia melakukan hal ini, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poligami merupakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang mendatangkan banyak kemaslahatan dan juga manfaat-manfaat. Akan tetapi kata Syekh, tidak setiap orang bisa melakukannya, ya, karena poligami ada dhawabit, ada kaidah-kaidah dan aturan-aturan mainnya. Seorang yang hendak melakukan poligami, maka hendaknya dia menjalankan aturan-aturan poligami dengan baik, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang begitu banyak, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya, Syekh. Kita berikan kesempatan kembali untuk pesan singkat yang sudah cukup banyak, dan beberapa pertanyaan sama kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fikum. Ya Syekh, berkaitan dengan tema kita sore hari ini, bab untuk bersegera melakukan kebaikan, di mana di tempat kami begitu banyak amaliah-amaliah kebaikan yang diprakarsai dan diritualkan oleh sebagian kaum muslimin bolehkah kami melakukan hal tersebut dalam rangka menjaga kerukunan dan mendapatkan pahala di sisi Allah, walaupun setelah kami mengetahui dalam sisi syar'i, melihat dan mendengarkan kajian-kajian bersama di era Rojia, tidak ada perintah atau anjuran dari Rasulullah berkenaan dengan perkara-perkara tersebut. Hanya sebatas bersegera dalam kebaikan untuk meraih pahala di sisi Allah. Jazakallahu khair. Alladhi ja'at bihal nusus, nususul kitab wa sunnah, huwa al-musara'a ila al-khairat. Al-musara'a ila al-khairat. Wal-musabaqa ila al-khairat. Wal-amal la yakun موصوفا بالخير إلا إذا كان موافقا للسنة. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو إمام الخير، وأعماله أعمال الخير، وما لم يكن من عمله عليه الصلاة والسلام ولا من هديه فليس من الخير، لأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ولهذا صح في الحديث عنه أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: كل محدثة بدعة. فالمسارعة لا تكون إلى الأعمال المحدثة أو إلى البدع أو إلى الأهواء التي ما أنزل الله بها من سلطان، حتى وإن فعلها الناس، وإنما تكون المسارعة إلى الخيرات، والخيرات هي التي جاء بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Syekh menjelaskan bahwasanya yang datang dalam dalil-dalil dalam nusus, yaitu untuk kita bersegera melakukannya, adalah al-khairat, yaitu kita diperintahkan untuk melakukan bersegera dalam melakukan kebajikan-kebajikan dan berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Dan suatu amalan tidak bisa disifati dengan amalan kebajikan kecuali jika sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imam dalam melakukan amalan-amalan kebajikan. Seluruh amalan-amalan beliau adalah amalan-amalan kebajikan. Oleh karena jika ada satu amalan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bukan kebajikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling segera melakukan kebajikan, dan tidak ada satu kebajikan pun yang diketahui oleh Nabi kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, dan tidak ada keburukan yang diketahui oleh Nabi kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada umatnya, karena kasih sayang beliau kepada umat beliau. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Ya, barang siapa yang melakukan suatu amalan kebajikan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Dan wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru. جزاكم الله خير يا شيخ وعلاقتها اختصاصا المغرب ونرجو من فضيلتك ما الاختتام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للمسارعة للخيرات، وأن يعيننا على طاعته، وأن يعيدنا من البدع والأهواء، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.